layang menyinari ruang gelap gelita. Oh pagi menyelinap jiwa, merawat pedih luka cinta. Cinta kian dalam mekar di jiwa, alun ditanam sehingga berbunga. Itu semua tinggal kenangan saja. Amat pedih ku rasa apa yang diidam kini. Di pertengahan jalan.